bayi di malam hari. Sepinya waktu kala sendiri, sambil berbaring meraih mimpi, menatap langit-langit tak peduli, sebab esok pagi kembali. Sepinya waktu kala sendiri, sambil berbaring